Hati ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarianku? Cinta bagai api tak berasa, ada kamu yang mau aku berantakan hatiku. Cinta.